Ayo bro, Reneo bro. Tepuk tangan untuk Mas Didi Kempot. Miknya mana miknya? Saya sudah dari jam 9 mas. Ye, saya dari jam 11 sudah masuk. Macet mas, kanan kiri. Oh macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampur mirengke sama Gus Anu Pipa. Menyenangkan, gondrong, ganteng, bagus. Lomo piantune. Saiki ngene tenakon. Ya, ganteng Gus Miftah apa Didi Kempot? Kula matamu, kaya kula. Mbiyen Mas, kita terakhir di Ponorogo itu ada doa yang viral. Siap. Kelingan rakyat. Sing tentang lagu Cidro. Oh, doa ambyar. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Ah, karena pengkhianatan cinta tadi. Cinta. Saya kira sing anyar Mas Dungone. Iya Mas. Saya kira ambyar. Saya kira lagu musik anyar apa? Pamer. Apa? Pamer bojo. Pamer bojo. Ya. Di mesake santri-santri gitu Mas. Yo, lenggah riwi naik kene. Ya Allah, rupanya mesake iki lho. Jangan memilih surga kabeh. Iki insyaallah mlebu surga di sini dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Nggih. Bar pengajian modar kowe. Saya kira dungamu ditolak, pacarmu ditolak karo wong liya, karo dirabi karo wong liya gampang. Dungake ngene. Ya Allah, bila dia engkau dhisik, jenengan sing ngamini, jenengan sing ngamini. Ya Allah, amin. Cangkemmu meneng kok. Mungkin ra urun cerewet wae. Sandale selen kalau mesake. Ya no, meneng tengen kabar mlakune piye? Oh, ya Mas. Iki wingi bar galau ya Mas. Oh, dari ini kok aku nganan kamu ngiri. Akunya bertahan kamunya lari. Iya. Maka dongake. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Amin. Lagu pertama apa Mas? Lagu pertama apa Mas? Lagu pertama Jam Bualas. Oh, Jam Bualas. Jam Bualas. Jam Bualas ning tengah sawah. Wae limo sing mateng loro. Melu ngaji ning gone Gus Miftah sing wis rondo ndang entuk jodoh. Amin. Jodohnya kaya Mas Didi Kempot. Yes. Napa? Kecantol cawet. Niki tasih Gus Miftah dereng Mas Didi Kempot. Niki Mas Didi Kempot kekeselen. Ajeng mlaku susah. Soalnya napa bareng liwati sewu kutho. Kesel. Bu. Subhanallah, ini duduk gak pakai tikar panas-panas. Bu, yang duduk gak pakai tikar saya doakan pulang pengajian little body. Napa niku sini tegatel kelebon wedi. Ana ini. Bu, pengen boten gadah mantu kados Gus Alam. Pengen boten duwe bojo kados Gus Alam. Sorry ya, paling kelas mungkin tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Ambiar, ambiar. Ayo, saniki nyanyi sing jomblo-jomblo yang hari ini ditinggal Nabi oleh Mas, oleh Gus Alam. Ditinggal Rabi versi solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Urung siap. Cara golek mantu sing apik. Tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Karena empat hal. Pinten bu? Papat. Yang pertama, nopo lima liha karena hartanya. Oh, tapi niku mboten patokan. Kula mbiyen jaman nglamar bojo kula randuwi nopo-nopo. sajanjane mbah kula niku sugih pitung turunan. Persoalane kula keturunan nomor 8. Dadi wis entek kan dhewe apa-apa. Mila begitu kula rabi kali bojo kula, kula mau 5. Napa niku mau 5 madhep mantep mangan melu maratua. Akhire M10 madhep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15 madhep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon, maratua mati menantu melu marisi. Mertua kula jawab, M1 napa Pak? Matamu. Siji dirabi merga bondone. Nomor loro napa? Wali hasabiha karena keturunannya. Iki bapake sapa, anake sapa? Tapi niku nggih mboten patokan. Nomor 3 merga napa? Li jamaliha. Merga fisike, merga ayune, merga gantenge. Mila bojo kula teng omah niku ayune ra umum. Bojo kula niku modele macan tutul. Manis cantik turunan Bantul. Pak sing kuwi cetho kuwi. Iki lho, satu lagi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Mau apake, Bro? Ndi tukang sone? Aja to rate. Kuwi jenenge mangan bakwan di warung pojok piyenya tampan tukang sone pekok. Wis ora iki. Pon. Kowe penak gane ngetokke aku ya. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Iki malaikate ning langit bengok. Nomor 1 wau mergo bondone, nggih. Nomor 2 mergo nasape. Nomor 3 mergo ayune. Mergo gantenge. Tapi nyuwun sewu, lah ibu-ibu golek bojo mergo ganteng, ganteng niku rawet. Bapak-bapak golek bojo mergo ayu, ayu niku rawet. Umur 10 tahun ayu, 30 tahun ayu, 50 tahun elek. Mila lan jenengan pengen rabi bojo sing awet, rabi karo wong elek. Santai wae. Ayo kita banter kita kandani. Teorine anake Nabi Adam, anake sing ganteng rabi karo wong wedok elek. Lah sing lanang elek sing wedok ayu, kan rupamu elek, ta? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Aku lek karo banter iki cinta kok lho. Pokoke banter iki jos sesuk aku karo Gus Alam mlebu surga sing ngawal banser. Banser kuwi lak tugase survei lokasi, ya ra. Surgane disurvei karo banser, surgane siap, kiyaine mlebu bansere metu meneng. Bu, mergo ayune oleh, mergo gantenge oleh, tapi niku mboten patokan. Ayo, sing lanang arepe golek bojo kaya ngopo ora urusan. Umum-umum kowe sik jomblo, golek sing paling apik. Jomblo bukalah matamu, lebar-lebar, begitu sudah menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Mila tak kandhani, nikah kuwi seneng, tapi aja seneng nikah. Bojo kula kan loro. Kula wae njaluk donga kali Mbah Yai Dim. Bayai bojo kula sakit mang dongake. Ah bojo kula berobat teng Kuala Lumpur, jarang kalih kula bojo kula ngomong, "Mbok Abah nikah lagi." Oh, bojoku kuwi. Ngapusi matamu. Bojo kula kandha Mbok Abah nikah lagi saya jawab, "Tidak, tidak Ferguson." Kenapa? Karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Aku ngomong ngono mergo di syuting lah ora ya ora. Tapi saya punya keyakinan. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Tapi ya toh. Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum, betul? Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Cangkem. Pi ngopo anake? Hah? Oh, pengen salim sini kasihan. Sini Salim. Sini. Oh. So muga-muga gedene oleh bojo kiai. Rambutnya gondrong. Cie-cie sing rondo pengen cie. Kalau saya lihat di sini yang duduk depan ini corona. Oh, komunitas rondo mempesona. Kenapa? Halah rondo melu-melu. Sorry ya. Aku enggak mungkin mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan susu kadaluarsa. Wong tua-tua kemayune kaya ngono iki lho. Sorry ya kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Iya. Ambiar ke sambiar. Langsung tuku bawang gue rumri cowok kebacut sayang mau dianggap konco. Iya. Nomor telu mergo ayune mergo fisike. Tapi itu bukan jaminan. Mila jaman kula mbiyen takoni kali kiai kula, Miftah. Kowe lan golek bojo milih sing ndi? Napa kiai pilihane? Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Eh, codot lanang jawaban. Eh, codot jawab. Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Ayu najan. Ayu terus soleka cangkemmu kuwi. Ora ana pilihane kok. Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Kula mbiyen jawab, ayu najan boten soleha. Kiai kula ngamuk. Kowe berarti mentingke fisik nggih mboten. Lah ngapa kowe milih ayu najan mboten salehah kula jawab. Wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Nggih napa mboten? Lah bojo kula wis ayu dereng salehah, kewajiban kula ndadekke bojo kula dadi salehah. Tapi lah bojo kula salehah elek rupane nyuwun sewu nggih ndadekke ayu larang regane. Wong wedok saiki tuwa-tuwa ngene iki murah. Paling ngodak FIFA nomor 4. Kan buat tenang. Kau mana sini ngarep gue wis tua, tungkae selonjor ke. Orang rumah sana tungkae meletek-meletek yo. Ngono ning omah celukane mamah. Lah. Mama tungkae meletek-meletek. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun. Mungkin kondur pados gula batu, nggih. Gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate. Insyaallah nggih remuk anane. Lo nyantai banget ya lo. Lawamu ngaji kitab taklim ya fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Malah mau selonjor kene raiku. Ya Allah wong tua, wong tua. Kayak ngono mamah. Mamah iya papa. Mamah kemana tandur papa. Bojo kula wis ayu dereng saleka kewajiban kula ndateke bojo kula saleka wong lanang kok tapi lah bojo kula saleka elek rupane nyuwun sewu sah saiki ra dandan le aku iki ngaji ning Pekalongan to ono wong wedok iki dandane kok wandel raine dikerok ganti buntut kala jengking delalah kudanan heh luntur sak rai tak kandhane bu Angsal mboten wong wedok dandan. Angsal mboten. Angsal. Kula tak takon, jenengan dandan niku dinggo awake dhewe napa dinggo wong liya? Sing luwe berat nonton dandan mungkin bojomu napa wong liya? Bojo. Ning biasane jenengan lak dandan pas ning omah apa pas metu? Kuwi jenenge jaga sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, Cuk. Jarene dandan dinggo bojone. Tapi ternyata dandane ayu pas metu ketemu wong liya. Kuwi berarti awakmu salah. Mila cara Kanjeng Nabi ciri wong wedok sing salehah niku napa? Innadzarta ilaiha sarraka. Wong wedok sing apik niku disawang nyenengke, disawang bojone. Kuwi wong wedok rungokno kupingmu. Ora lah iki arek ketemu masih dikempot dandane delon guys. Ya Allah. Alisi dikerok ganti buntut kalau jengking kayak yang merongos sangkami dikawati. Ya Allah, kalau istri saya tidak pernah saya izinkan pasang kawat gigi. Wah, aku mau medas, aku tak cipok nyantol mau darah. Santai baik. Lalu mongso merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos ki opo-opo iso, sing ora iso mung siji, nyetir mobil, ora iso ngleboke gigi. Jenengan niku lak merongos, ora usah kuliah, gelare langsung S2. Napa MSc? Merongos sak cangkeme. Aku seng itu lah dulu itu cangkeme dikawati. Pantesan kawat jemuran teng pondok kula ilang terus. Wedok saniki ya Allah. Irunge pesek disuntik, suntik apa le? Solikin. Ya Allah. Apa ae? Si silikon. Lah yo sing nyuntik silikon jenenge dokter Solikin. Lemu titik disuntik lemak ra usah. Mila jenengan lemu-lemu ngoten niku pede kula seneng. Lanjutkan dilokke dasar lemu jawab bener apa-apa aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca iya tenge lho bapak sak awak weteng kabeh to yu panas ajeng selawatan melih ayo apa nyerap apa jambu alas oh jambu alas mulai iso jambu alas ning tengah sawah woy limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh lah lagune Gus Alam beda gue bengi mlebu kamar langsung nyanyi lagune Cak Dikin cinta tak terpisahkan oh. Katamu garwane manten anyar to mlebu langsung Gus Alam bengok teku iki aja godolanan mergo teku sagede kentongan lagune wong NU wae engko sing ngambiar masih dikempot sallu ala nabi Muhammad Salli wa sallim daiman kurang banter salli wa sallim pekok kowe ira ditonton Gus Alam ngisini-ngisini jan rupamu pas-pasan kula lak mangkat ngaji ki nguyuh cewek lho bocah iki asine putih ini gara-gara nguyuh ning sor tiang listrik ora cewek tutul-tutulke tiang listrik ndelah nyetrum ter dadi kaya ngene iki pengelingnya malah tumplang-tumplung tadung lagi, siapa jenengmu? Lukman, Lukman tukang kibul tadung lagi melebu surga di CDW mangkat berpengajian tenanan man walah ya muka-muka mulai bujumu mateng kembar limolas Salli wa sallim ora nyambung goblok iki dipaske cangkemku man saiki rasa diamplopi wae iki kamu medas lho dipaske cangkeme jamaah lho ke lho rondo-rondo lho ke banget lho semangat semangat sampe ngerti gue langgiri ngapi mulai kok ini langsung rapi karo Bunga Citra Lestari iya masa itu rampung tanggal 29 Juni masa itu kok apal apal aku ingin diceluk Jokowi aku ora mangkat. Ngopo jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Sing selawat banter tak dongake muga-muga utange lunas. Sing jomblo ndang rabi. Bu. Bu. Rabekno karo banser. Duwe anak rabekno karo banser. Kenapa kiai saja dijaga apalagi anakmu? Iya. Banser. Iki lho, banser engko kacamata ireng menah ke tukang las lele. Dik, sotik. Sing gagah ana dik iku malah ndak datang. Aku ndelok sote iki kelingan lagune Darbo Geng Balungan Kiri. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulai meteng. Oh, donga kula mandi biasane Bu. Jenengan iki lak duwe anak, pengen dadi anak sing soleh, ijazahe para masaye. Lak turu anake dicekel sirahe. Dilus-lus, disolawati, difatihai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Nggih. Bapak-bapak nggih ngoten duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sa tahlile. Madara dulu. Loh, tenan mandi lho. Aku kan duwe jamaah ning Boyolali. Pekerjaane mung tukang perah susu sapi. Boyolali lak kondang Superboy. Susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Jamaah kula niku benyu merah susu sapi solawatan. Metu mlebu kandang sapine tokke cekel susune solawati. Anake papat dadi wong kabeh. Iya, Jamaah. Mergo solawat. Maksud iki dadi wong ngampung kabeh ngono lho. Mula jenengan solawati, ya ta? Solawati. Jadi dia nyekel susu sapi ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kowe mung setok. Mula kepengin Lukman ketemu bojone ya ngono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Lukman ora kok mlebu kamar malah nyanyi sing jaina ora nutul ora benak nutul rasa benak sing didudul ndak ndak ana man man. Ayo selamatan sallu ala nabi Muhammad sholli wa sallim daiman ala mada. Suarane ndi to man? Iki apa eksite sing banter? Goblok, goblok cah iki. Momet ndas ku, eh? Apa ne? Oh kuwi lho, kakan mikir rondo ya ngono kuwi. Wong wedok ora sama pikir man. Kuwi ngerti ra bedane sound system karo cewek? Sound system diragati oke, ketok wujute cewek diragati oke dipe kancane. Malah Lukman galau lho. Kowe lunga nggawa kenangan kowe teko nggawa undangan. Iya. Santai wae, Man. Sampai salam enak dualang iki. Ku yo ngono tukang syuting. Malah di zoom ning ra iku. Hujan iki. Oh, panas. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi tolak balak panasnya api neraka. Amin. Insya Allah mungkin masih dikempot nyanyi sampai maghrib. Siap Roman? Aku nak takon karo kowe iki. Dadi iki niat ngaji apa niat nyanyi? Hah? Sing ngomong niat ngaji iki Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa iki. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo. Gajah dibelangkoni rasa sedep. Oh gede enggak sih? Masa ya gajah dibelangkoni kayak tukang syuting yo gitu. Apa bedane gajah karo tukang syuting le? Bedane siji. Gajah kan ndase ana belalene, tukang syuting belalene ana ndase. Kuwi bedi sarungi gajah duduk. Santri iki sarungi gajah duduk. Soalnya apa dibuka sarungnya ana belalene. Kowe ora paham kowe. Rupamu kaya kibli ta. Nomor telu napa? Nomor papat. Wali pilih dirabi mergo agamane. Bu. Bu. Tang mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin. Jenengan lan duwe mantu polisi karo Mudin luwe bangga pundi? Modar aku ya. Wong ana dulurku polisi ning kene iki lho. Bu. Luwe bangga duwe mantu Mudin napa polisi? Alah ngapusi. Lan duwe mantu polisi embengoe banter. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe kok ngopo? Nyora takoni, mantumu sapa? Mudin. Pekerjaane apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Tapi wong niku ngremehke. Wong niku lak duwe agama tapi ra duwe dhuwit niku biasane diremehke. Ayo tak takon. Ning kampungmu ono wong sugih ra tau ngibadah? Karo ahli ibadah ra duwe dhuwit. Sing luwe diajeni sing pundi? Sing duwe dhuwit kok. Oke tok rupa-rupane kaya kotak infak kok. Niki masalah. Jadi padahal dawuh Kanjeng Nabi napa fakfar bidati din taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya pasti kamu akan beruntung. Bu, tak terangin supaya keluargamu sakinah. Tolong ibu-ibu sana kita jawab. Jenengan milih pundi? Bojo sugih tapi pelit napa bojo kere tapi lomo? Merongos. Pemilih ndine? Bojo pelit tapi bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Sugih tapi sing takon sapa? Rata-rata wong mulai sugih tur lomo. Sugih tapi pelit. Sesuk arep pengajian ngene Mbah Dim, jilbab kula rusak pripun, Pak? Rasa tuku dondonge ngopo? Kere tapi lomo. Sesuk jeng pengajian ra duwe jilbab pripun, Pak? Tuku wae yen duwe-duwe tuku wae. Padahal ra duwe itu. Maksud kula napa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Mila wong wedok sing apik niku ciri-ciri nomor 1. Wong mun kula aturke inna dorta ilaiha sarotka. Wong wedok sing apik niku disawang bojone nyenengke. Mila mungkin jenengan kondur, Bu, bojone takoni, "Mas, jenengan paling seneng nyawang kula pas pripun?" Takonono. Jama kula Purwokerto takoni tenan. "Mas, jenengan paling seneng nyawang kula pas pripun?" Sing lanang ki yo ndagel. "Aku seneng nyawang awakmu baratus keramas baju semrawang." Allah. Sing wedok gelem isu sing lanang rong tangi adus keramas baju semrawang. Sore bojone mulai kantor adus keramas baju semrawang. Bar telung bulan manten anyar sing wedok mutah-mutah. Sing lanang seneng, "Yes, bojoku meteng, gowo ning rumah sakit." Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Mila sing dimaksud inna dorta iki sapa meneh iki? Oh, santri. Santri toko keri. Sarunge nglinting. Ambune kelembak menyan. Rupane kaya blesek. Santri iki lawan acara ngene iki pesta kok kaya ilang. Yes. Angkate asobah ma'al ghair. Intal paling oke. Ada-ada jadi santri NU ki nyenengke ira. Bila kula tau kondo tau, kula mbien tau manggon masjid wong Muhammadiyah niku kuru. Bobotku mung 40 kilo. Soale wong Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Oh beda lah wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan manakipan kandhane waliman mangan, tanggone lara njaluk dongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. Nganti 7 dina itu. Nganti rupane kaya besek kabeh. Iki wah. Ye, mudah-mudahan kamu berjodoh dengan belakangnya. Iya. Corona kepiye lak corona ndek komunitas rondo mempesona lambune iki ora STMM ya. setengah tua meh modar ya ada. Ciri fisik api, dohire api, batine ya api. Tegese napa? Wong wedok niku lak iso ngomong karo sing lanang basa. Bu. Bu. Jenengan karo kakunge ning omah basa napa mboten? Yes. Mboten. Karo bojone ora basa, karo bakul bakso. Yes. Karo bojone Pak kula tumbas, karo bakul nyuwun sewu. Karo bojone Pak ayo madiang. Karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora basa, kok karo bakul bakso basa? Jenengan diwene napa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Lho, bojoku iki lak bodo sungkem karo aku basane 30 menit. Air. Bodo sungkem aku dilungguhke bojoku sungkem beb. Oh, bojoku ayu kok. Air. Dadi yo santri rasa gaya. Mentang-mentang santri nyeluk bojone Umi. Alah-alah, ra pantes. Sing bener iki wong Kendal wong Kaliwungi lho, nyeluk bojone ibu. Melo jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone emak asem, air susu emak. Lah nyeluk bojone Umi, air susu Umi. Masa asu. Mira tak kandhani cara santri. Lah iya toh. Cara santri, ASI kuwi halal mergo diwaca majrur. ASI lah diwaca marfu dadine haram. Milo asu. Milo aja diwaca marfu tapi diwaca majrur. Kuwi rungokno. Milo kula pesen kali ibu-ibu nika, sesuk lan duwe anak meneh, lak nyungsoni 2 tahun. Perintah Al-Qur'an piye le? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar rodoa. Nyusoni anak niku 2 tahun. Ora kaya awakmu 6 bulan diganti susu sapi. Padahal susu kaleng, padahal susu kaleng niku susu sapi. Mila begitu kurung wadan subuh wis gedhe as-shalatu khairum minan naum. Napa jawabane? Emma. Mergo anake sapi. Mila napa santrine Gus Alam sing lanang ki haram rabi karo sapi. Soale saudara sesusuan kuwi haram. Mila sok bojomu kok nyusoni 2 tahun. Ngono, piye-piye ASI kuwi luwih apik daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Oh, ini pengajian iso, ini tandur iso, ini resepsi iso. ASI itu, mohon maaf, ekonomis, wadahnya nggak gampang pecah. Padahal no ASI penyok orang. ASI itu demokratis, luwih demokratis daripada DPR. Soalnya apa? Iso tinggu anak, iso tinggu bapak nih. Iya. Demokratis. Gus Alam kita kembali, Bu Suni pinter nih. Kan anggota DPR. Aku gak bisa fokus jadi anggota DPR. Kenapa mas? Aku gak bisa memikirkan rakyat. Kenapa? Karena aku memikirkan kamu terus. Sing jelas asik gue apa? Dilindungi badan hukum. BH. Lho, dilindungi badan hukum. Milo ngopo sapi ke susu ini gampang dicekel karo wong karena tidak dilindungi badan hukum. Kan rano sapi pihanan. Rano. Iya lah. ASI halal mergo diwaca majrur. Lah diwaca marfu dadi halam kok diasu. Ngomong asu karo ndelok aku matane. Endi Mas Didi? Endi wonge ora. Hah? Oh nembe nguyu. Kok cewek ya? Aku poso e, Bro, kon kok bungo. Monggo, Mbak. Matur nuwun. Tombongan to. Matane lono wong wedok. Ingat dawuhe Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali. Ya Ali la tashin nadra fa innalakal ula wa laysa lakal akhira. Wa ya Ali, pandangan pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Milo lan ndelok cewek seksi ndeloke ping pisan wae, tapi sing suwe. Wow. Cerdas. Bu, basa, bojoku lagi ora basa, wo opone ora bodho. Tak takon. Wong Kaliwungu santrine Gus Alam ki lak bodho karo bojone sungkeman apa salaman? Ayo salaman no, Pak kosong-kosong ya Pak. Oh lah bojo kula sungkeman. Apa? kaulo ngaturakan sugeng riyati mau menawi kaulo gada kelepatan sang lima sang ucapan sang langkah sang tindak tanduk kaulo banyu sacawo lemas sacaro gorong sasuai kayu sacoklek kulo nyun agung uje samudro pangang samia bau tangan kulo diambung mulak walik muah muah muah coro keraton si diambung apa dengkule ingat dengkulnya bukan atasnya. Aku yang jawab, yo aku sing tua, oke salah, gue sing nom, oke lubute, bocah cilik, oke sangune jomblo, oke pertanyaan nih. Belum, belum. Biasanya jomblo takonnya karo mbaya apa? Le, kapan kue rabi ya? Ra? Jawaban, lah dengan kapan mati, ngono. Goblok, emang. Bu, bu, boso, wis ngene wae. Men dicontoh karo sing sing nom-nom. Ibu-ibu donga kali kula rampung donga iso basa karo kakunge. Setuju? Sing lanang meneng wae lah dongane wis rampung diaminke sing banter. Ayo ibu-ibu donga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Engko ngaminke goblok, goblok. Ugi ngono cah lanang sandale pink. Menjijikan. Jangan-jangan sing pake yo pink ya. Santri lanang kok sandale pink. Ayo ibu-ibu donga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Eh yu, sanggon-gon wong dungane tangane diangkat mau kempet ki ngopo. Aku ngerti cah kuwi ngopo tangane dikempet, mesti gelangnya karet. Bismillahirrahmanirrahim. Sing medok sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan. Sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma. Mang titeni seminggu meneh kok wong kali kuwi cangkeme merongos-merongos. Kuwi berarti mergo ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya kelakon lho. Nomor loro, cara kita pahlaku nisa, wong wedok sing apik niku jenenge napa? Wa in amartaha atau atka. Wong wedok sing apik niku dikongkon wong lanang manuk. Khusus wong kali wungu mergo panas-panas jenengan tindak mriki. Tak wene carane. Wong wedok sing apik niku sing lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Ujos. Ku baru keren. Sing lanang urung jaluk wedang, wedangi. Sing lanang urung jaluk jarang, jarangi. Sing lanang urung jaluk sarapan, sarapi. Sing lanang urung salat, salati. Sing lanang rung jaluk susu. Kawek ke susu. Bejos. Milo. Wis teko. Ono lampu taman teko. Lampu taman. Iki jenenge Mataram, nggih, manusia tanpa rambut. Kaya kanca kula Mas jadi korbuser. Bedane kono ganteng kene. Ku yo rambut dicukur, malah kumis digoblok-goblok. Kula kumis ki sunahe dikerok, Bro. Kan alhum satu minal fitrah. Fitrah piye ono 5, ada. Siji khitan, loro ngetok kuku, telu nyabut bulu ketiak, papat ngetok, ngetok ngerok kumis. Dadi ibu-ibu bojone mulai ke sawah, cabut keleke sunnah Rasul. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Aja mau gawa ning salon. Mau malah sing botak ning salon. Badan apa Mas botak? Cukur. Cukur napa? Krimbat rebonding mawon. Ya Allah. Bocah iki apa-apa iso sing ra iso mung siji. Bintang iklan sampo. Wetengmu bro, bro ya Allah. Sawah kok weteng kabeh. ompong meneh. Tapi biasanya niki bojone ayu lho malah nduk ya. Ha ayu. Insyaallah niki ayu niki. Nek ya umur 70 tahun. Bu, sing lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Ngono, mlebu kamar tawani bojomu Mas, cike-cike. Eh, awakmu ngene cike-cike ra to? Kula ngaji ning Taiwan tahun 2015. Rampung ngaji diparani karo wong. Eh, cike-cike. Aku lak meneng bae to, ora ngerti kok. Oh, cike-cike. Akhirnya tak jawab, "Yes, cike-cike." Begitu mlebu kamar, kamar kula didodok. Eh, cike-cike, cike-cike kula lambatin cangkeme cake-cik wae iki ngopo to? Akhirnya kula telepon jamaah Taiwan iki kan ketemu aku ngomong cike-cike, ngopo aku doyak ning kamar. Lah Gus Mita kok jawab nopo? Yes. Oh ala Gus, Gus cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Lah aku ora ngerti artine kok ya yes. Jajal aku ngerti artine tak jawab. Oke. Okay. Lah mengke dalu ta? Garwane Gus Alam karo Gus Sama mlebu kamar langsung. Mas, cike-cike. Yes. Langsung Gus Alam ngok. Bukan ini. Kaya ngono sok ndi bojo mlebu kamar langsung nyanyi cike cike. Lah bahasane bocah-bocahku sing dodolan ning sarekem kae ra ngono lho. Awakmu ngerti mbak-mbak PSK iki dodolane apa? Kerutu. Apa iki kerutu pakan manuk. Mila ibu-ibu mlebu kamar matur karo bojone, "Pak, kerutune pun siap." Ngono carane. Oh, menunggu mantan anyar kaya Gus Alam toh. Wah, mlebu kamar langsung nyanyi. Kembang kantil. Kembang, kembang kantil, mantan anyar diring bedil. Ono celeret di bonjondil, aku kaget cekelan kene. Ono. Apa ya? Oh, jenenge kene kok ya? Di masih bisa korong masih di oh katanya kekeselan ya bareng lewati saya berputar loh kesel deh sakit kucah kiki melu ya masa kucah kiki lo itu lo pengen apa le suwe-suwe kiki koyo acar di nasi goreng oh no terus tapi ra penting eh Mas Dori tipe wong Mas Dori kira tanggal tua tibunge urine mbok entek dite entek dite. Salam ala Nabi Muhammad. Terakhir, nomor telu. Wong wedok sing ngambil pilak sing kakung tindakan, sing wedok bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Mila ibu-ibu lak bojone tindakan aja nampa tamu yen bojone ora ngijini. Ngono. Oh, bojone lunga malah lawange dibuka nyanyi-nyanyi. Ngger minggir. Aja nengah-nengah mampir-mampir bojoku ra ning omah. Ah, sing gundul liwat. Oke. Okay.